sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fid din azani wa azakumullah. Barakallahu fikum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Adabul Mufrad. Barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Babun Qublatus Sibyan. Bab mencium anak-anak. Barakallahu fikum. Baik. Bab ini merupakan perincian dari bab sebelumnya. Salah satu yang menunjukkan kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya adalah dengan mencium, iya, putra dan putrinya. Barakallahu fikum. Itu merupakan asarur rahmah, pengaruh dari sifat penyayang dan pengasih seseorang ketika dia mencium anak-anaknya. Barakallahu fikum. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau, haddatsana Umar ibnu Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Umar bin Yusuf. Iya. Muhammad. Ada yang di nusukahnya Umar? Baik. Barakallahu fikum. Yang menggunakan lafaz Umar bin Yusuf itu tashif. Iya. Salah tulis. Lihat ya. Aswab Muhammad bin Yusuf. Paham ya? Yang benar Muhammad bin Yusuf, bukan Umar bin Yusuf. Memang di sebagian nuskhah menggunakan nama Umar bin Yusuf, dalam naskah yang lain menggunakan Muhammad bin Yusuf. Aswab Muhammad bin Yusuf. Adapun Umar bin Yusuf itu tashif, salah dalam penulisan. Barakallahu fikum. Baik. Dikarenakan yang pertama, barakallahu fikum, alasan kenapa kita mengatakan yang tepat adalah Muhammad bin Yusuf, li'anna al-Bukhari laisa lahu tayyib asy-syuyukh ismuhu Umar bin Yusuf. Dikarenakan yang pertama, Imam Bukhari tidak memiliki syekh atau guru yang bernama Umar bin Yusuf. Itu yang pertama. Kemudian barakallahu fikum. Tayyib. Anna aktsarun nusakh, bahwasanya mayoritas dari naskah-naskah hadis Al-Adabul Mufrad itu yazkur Muhammad bin Yusuf. Iya. Sebagian kecil saja nuskhah atau naskah yang menyebutkan Umar bin Yusuf. Barakallahu fikum. Sehingga yang tepat adalah Muhammad bin Yusuf. Adapun Umar bin Yusuf itu tashif, salah dalam penulisan. Baik. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, huwa al-Firyabi. Muhammad bin Yusuf di sini adalah Muhammad bin Yusuf al-Firyabi. Barakallahu fikum. Iya, siqatun. Qala haddathana Sufyan. Berkata Al-Firyabi, telah menghabarkan kepada kami Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Barakallahu fikum. An Hisham. Dari Hisham. Hisham bin siapa di sini? Ubay. Baik, Hisham ibni Urwah ibni Zubair, barakallahu fikum. Thiqah. An Urwah, dari Urwah, yaitu ayahnya sendiri, Urwah ibnu Zubair. An Aisyata radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau menyatakan, Ja'a a'rabiyun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika datanglah seorang A'rab. A'rab itu man sakana al-badiyah. Orang yang tinggal di pelosok. Gitu ya. Barakallahu fikum. Wa in kana laisa minal Arab, walaupun dia bukan dari bangsa Arab. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga kita bisa menyebut orang-orang desa-desa itu yang jauh dari perkotaan sebagai A'rabi. Ingat ya. Ketika datang ke pondok, kita misalnya ada orang yang sangat desit gitu ya. Barakallahu fikum. Sangat kelihatan orang pedesaan, barakallahu fikum, jauh dari peradaban kota. Kita katakan ja'a a'rabiyun. Ya, telah datang seorang a'rabi. Nah, maksudnya adalah orang desa. Barakallahu fikum. Baik. A'rabi di sini, barakallahu fikum, dari beberapa riwayat yang ada itu mengandung beberapa ihtimal siapa yang dimaksud. Al-Hafidz menyebutkan nama-nama mereka. Yang pertama, yuhtamal annahu al-Aqra. Iya. Ibnu Habish. Ibnu Habis, barakallahu fikum. Sebagaimana pada riwayat selanjutnya nanti akan kita baca. Ini kemungkinan yang pertama. Bahwasanya orang desa tadi adalah Al-Aqra bin Habis. Kemungkinan yang kedua, barakallahu fikum, orang tersebut adalah Qais ibnu Asim At-Tamimi. Qais ibnu Asim At-Tamimi. As-Sa'di. Itu berdasarkan dalam riwayat yang lain. Dan orang yang ketiga adalah Uyainah ibnu Husn Ha Sad Nun Husn ibni Hudzaifah al-Fazari. Uyainah ibnu Husn ibni Hudzaifah al-Fazari. Ya, ada tiga nama. Barakallahu fikum, dari kemungkinan orang desa yang datang kepada Nabi tadi. Baik. Dan yang keempat, barakallahu fikum, wa yuhtamal ayyakuna waqa'a dzalika lil jami'. Dan juga mengandung kemungkinan bahwasanya hal itu terjadi pada semua nama tadi. Barakallahu fikum. Dikarenakan disebutkan dalam riwayat Muslim, qadimana sun minal a'rab. Qadimana sun minal a'rab. Datang beberapa orang desa menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya. Pada masa-masa itu Rasul memang sering kedatangan orang desa. Barakallahu fikum. Macam-macam niatan dan maksudnya. Ya. Ada yang memang ingin belajar dari Rasul tentang Islam, ada yang cuma minta bagian ya dari harta, barakallahu fikum, ada juga dengan maksud-maksud yang lainnya. Saat itu Rasul sering kedatangan orang-orang desa, A'rabi. Taib. Aisyah mengatakan pada satu ketika datang tayyib seorang desa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, orang desa tadi mengatakan, atuqabbiluna sibyanakum, apakah kalian menciumi anak-anak kalian, ya, yang masih kecil? Barakallahu fikum. Itu pertanyaan orang desa tadi. Famanuqabbiluhum, adapun kami orang desa enggak pernah menciumi anak-anak kami. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Dan dia mengucapkannya dengan barakallahu fikum, perasaan bangga, gitu ya. Dikarenakan mereka menganggap mencium anak-anak itu akan menurunkan muru'ah orang tua. Iya. Orang tua yang mencium anak-anaknya itu akan diremehkan oleh putra dan putrinya. Sehingga mereka barakallahu fikum tidak mau mencium putra dan putrinya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika ar-rahmah. Baik. Barakallahu fikum. Di sini Rasul menggunakan bentuk istifham. Pertanyaan barakallahu fikum yang bermakna ingkari, pengingkaran dari pernyataan orang desa tadi. Ya. Di mana mereka tidak mau mencium anak-anak mereka. Barakallahu fikum. Maka Rasul bertanya dengan nada pengingkaran. Barakallahu fikum. Yang takdir dari ucapan beliau adalah la aqdir an aj'ala ar-rahmata fi qalbika. La aqdir an aj'ala ar-rahmata fi qalbika ba'da an naza'ahallahu minhu. Itu maksud ucapan Rasul. Iya. La aqdir, kalau begitu saya tidak mampu, kata Rasul, tayyib, an aj'ala ar-rahmata fi qalbika, untuk menjadikan sifat pengasih dan penyayang itu kepada dirimu, kata Rasul. Ya kalau memang sudah demikian watak kalian, ya gimana lagi? Saya tidak mampu membuat kalian itu menjadi orang yang pengasih dan penyayang. Barakallahu fikum. Ya, karena memang sifat itu sudah berakar kepada mereka. Jadi repot. Paham ya? Karena kebiasaan itu sudah sampai mereka tua demikian. Jadi, tidak pernah menciumi anak-anak mereka. Setelah Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa kasih dan sayang tadi dari seseorang. Barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abul Yaman, telah mengabarkan kepada kami Abul Yaman. Abul Yaman siapa namanya? Amir. Islam Amir. Loh, harusnya mafhum. Sudah sering nama Abul Yaman disebutkan, wahai Amir. Siapa nama Abul Yaman Amir? Fawaz. Siapa nama Abul Yaman? Salih. Siapa nama Abul Yaman? Umair. Siapa nama Abul Yaman? Yuda. Siapa nama Abu Yaman? Abu Ali. Yatabassam ka'annahu ya'raf. Siapa nama Abu Yaman? Al-Hakam bin Nafi'. Barakallahu fikum. Ya, sudah lewat terjemahnya. Al-Hakam bin Nafi'. Qala akhbarana Syu'aib. Berkata Abu Yaman telah menghabarkan kepada kami Syu'aib. Syu'aib, siapa nama ayahnya Syu'aib di sini? Hah? Mas Mu'abi. Siapa nama ayahnya Syu'aib? Bukan ayahnya antum ini. Ayahnya Syu'aib, gurunya Abu Yaman. Siapa? Di? Dinar. Kunyahnya? Syu'aib bin Dinar. Kunyahnya? Abu? Abu siapa? Rizki? Abu siapa? Rashid. Abu Abu siapa? Zakaria. Rahmat. Abu siapa Rahmat? Abu Yusuf. Ahmad, mana Ahmad? Abu siapa Ahmad? Abu Hamzah. Ahsanta. Iya. Syu'aib ibni Abi Hamzah Dinar. Barakallahu fikum. Anis Zuhri, dari Az-Zuhri. Zuhri siapa namanya? Faris. Siapa namanya Imam Zuhri Faris? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah. Ahsanta. Qala haddatsana Abu Salamah. Iya. Qala haddatsana Abu Salamah. Itu yang benar. Kalau di nuskohnya saya itu Abu Saldomah. Nah, itu ada salah tulis lagi ya. Saldomah. Barakallahu fikum. Yang benar Abu Salamah. Saldomah itu salah cetak. Barakallahu fikum. Yang ngetik ngantuk mungkin. Abu Salamah ibni Abdurrahman ibni Auf. Putranya Abdurrahman bin Auf. Barakallahu fikum. Anna Aba Hurairata qala, bahwasannya sahabat Abu Hurairah mengatakan, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan ibn Ali wa indahu al-Aqra ibn Habis at-Tamimi jalisun. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium cucunya yaitu Al-Hasan bin Ali. Dan ketika saat itu Aqra bin Habis At-Tamimi ada di sisi beliau sedang duduk. Ya. Jadi Al-Aqra sedang duduk-duduk, lihat Rasul cium cucunya. Barakallahu fikum. Dia merasa janggal. Merasa barakallahu fikum risih dan asing. Ya. Kok mau sih orang tua cium anak-anak? Barakallahu fikum. Faqala al-Aqra, maka Aqra mengatakan, innali ashratan minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Ya. Rasul, saya tuh punya 10 ekor anak. 10 orang anak. Barakallahu fikum. Tidak satu pun di kalangan mereka yang saya cium. Iya. Menunjukkan apa ikhwan? Pengingkaran dia dari tindakan Rasul. Kok seperti itu sih sama anak-anak? Saya itu punya 10 orang anak, enggak ada satu pun yang pernah saya cium. Barakallahu fikum. Tayyib. Fa nadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun melihat, siapa yang ngomong tadi? Oh, Aqra. Iya. Thumma qal, kemudian setelah itu Rasul mengatakan, man la yarham la yurham, kata Rasul. Barang siapa yang tidak mau menyayangi, maka dia pun tidak akan disayangi. Barakallahu fikum. Tayyib. Sebelum kita menyebutkan beberapa faedah dari hadis, al-muadzin yuadzin awalan. Tayyib. Barakallahu fikum. Dari dua hadis yang kita baca, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah jafa'ul a'rab. Ya. Kekakuan orang-orang yang tinggal di pedalaman. Barakallahu fikum. Ya. Bahwasanya salah satu yang menyebabkan seorang itu jafa', kaku. Barakallahu fikum. Dan memiliki karakter yang keras adalah di antara penyebabnya ketika mereka jauh dari peradaban manusia. Gitu ya. Jauh dari barakallahu fikum bergaul dengan orang. Sehingga itu akan menyebabkan watak dan karakter yang kaku. Dan itu biasa didapati bagi mereka-mereka yang tinggal di pedalaman. Mayoritasnya. Barakallahu fikum. Kemudian juga yang kedua adalah jahlul a'rab. Iya, kejahilan dan kebodohan yang akan menimpa orang-orang yang tinggal di daerah pedalaman. Barakallahu fikum. Baik. Banyak hal yang tidak mereka ketahui dan perlu diajarkan kepada mereka. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini terdapat faedah sampingan. Barakallahu fikum. Iya. Bahwasanya di dalamnya terdapat anjuran bagi para thullabul ilm. Iya, untuk menyeru dan berdakwah kepada mereka. Barakallahu fikum. Iya. Bahwasanya mereka itu adalah termasuk lahan-lahan dakwah yang juga harus diperhatikan. Barakallahu fikum. Dan kalau kita melihat, iya, musuh-musuh Islam dari kalangan misionaris, barakallahu fikum, mereka sangat semangat. Iya. Dan sangat antusias untuk masuk ke dalam pedalaman-pedalaman di sebuah negeri. Apa TO-nya ikhwan? Target operasinya adalah mereka. Orang-orang Arab. Iya. Orang-orang yang tinggal di pedalaman-pedalaman itu yang jauh dari peradaban manusia. Ikhwan ya? Tayyib. Untuk memurtadkan mereka atau untuk memasukkan mereka ke dalam agama Nasrani. Barakallahu fikum. Ya, ini bukan merupakan suatu perkara yang rahasia. Kalau kita barakallahu fikum mendengarkan ada pendeta mereka yang mau rela tinggal di negeri pedalaman tadi. Bahkan rela sang pendeta tadi mau menikah dengan wanita pedalaman yang antum tahu sendiri bagaimana karakternya. Ya. Barakallahu fikum. Mau menikah dengan wanita sana. Apa tujuannya? Untuk mengambil hati mereka. Paham ya? Sehingga dibutuhkan juga para thullabul ilm yang memiliki jiwa besar. Barakallahu fikum. Iya. Yang memiliki keberanian untuk berdakwah di sana. Barakallahu fikum. Siapa yang mau? Angkat tangan. Abu Salamah, siap? Hah? Wallahu a'lam. Ketemu dengan suku-suku gitu. Hah? Siap enggak? Barakallahu fikum. Itu membutuhkan ya, keberanian, kebesaran jiwa, barakallahu fikum. Tantangannya sangat luar biasa. Ingat ya? Baik. Paling tidak itu sebagai barakallahu fikum wacana atau satu hal yang juga perlu untuk kita perhatikan ya. Saudara-saudara kita yang tinggal di pedalaman sana. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian Faedah selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah barakallahu fikum. Yaitu masyru'iyatu taqbilul walad. Iya. Disyariatkannya dan dianjurkannya bagi orang tua untuk mencium putra dan putrinya. Barakallahu fikum. Iya. Itu sebagai bentuk rahmah kasih sayang orang tua kepada putra dan putrinya. Barakallahu fikum. Dan juga barakallahu fikum untuk mendidik mereka, mentarbiah mereka di atas tarbiyatur rahmah. Iya. Di atas pendidikan yang penuh dengan kasih sayang. Pak Ikhwan ya. Sehingga anak tadi sejak kecil terdidik sudah memiliki sifat pengasih dan penyayang. Tapi kalau orang tuanya barakallahu fikum tidak pernah memperlakukan anaknya dengan perlakuan yang demikian, diperlakukan dengan kaku, ya, itu akan menyebabkan dampak negatif apa? Anak itu pun akan menjadi anak yang kaku. Paham ya? Anak yang kasar. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu diantara faedahnya. Iya. Ketika orang tua itu mencium anak-anaknya. Barakallahu fikum. Untuk menanamkan rasa cinta, kasih dan sayang kepada karakter atau jiwa mereka. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah tayyib. Barakallahu fikum man la yarhamun nas bil ihsani ilaihim la yusabu birrahmah. Barakallahu fikum. Barang siapa yang tidak memiliki karakter penyayang, karakter pengasih kepada umat manusia dengan melakukan tindakan-tindakan ihsan kepada mereka, maka dia akan diganjar dengan barakallahu fikum tayyib, tidak mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Barakallahu fikum. Al jazaa' min jinsil amal. Pahamkan ya? Sehingga orang yang tidak memiliki rasa kasih dan sayang kepada sesama, maka dia pun akan disikapi dengan sikap yang sama. Iya. Tidak akan dikasih dan disayangi oleh orang lain. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, di sini ada salam dari Ustaz Abdurrahman Lombok dan Ustaz Imron. Baik, dan juga Pak Heri. Untuk asatid dan seluruh santri Ma'had Al-Bayyinah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang yang melakukan kemaksiatan seperti liwat atau mendengarkan musik dan dia belum bertobat darinya dapat mengeluarkan pelakunya dari daerah sunnah? Barakallahu fikum. Dirinci. Kalau dia belum bertobat itu dikarenakan dia menghalalkan tindakan tersebut. Iya. Barakallahu fikum. Dia meyakini akan kehalalan tindakan tadi, fana'am. Maka dia dikatakan keluar dari daerah ahlu sunnah. Bahkan keluar dari daerah Islam. Iya. Dikatakan kufur. Seorang yang menghalalkan tindakan-tindakan tadi. Meyakini kehalalannya. Namanya istihlalul qalbi. Iya. Meyakini dari dalam hatinya. Barakallahu fikum. Namun apabila dia tidak menghalalkan tindakan tersebut. Dan dia tahu itu adalah tindakan dosa. Barakallahu fikum. Namun dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Dan dia telah berupaya untuk bertobat beberapa kali. Namun dia terjatuh kembali padanya. barakallahu fikum, tayyib, maka orang yang demikian tidak dinyatakan keluar dari barakallahu fikum kisaran ahlu sunnah. Ya, barakallahu fikum. Dikarenakan didapati pada masa sahabah. Ya, tayyib. Barakallahu fikum, adanya tindakan-tindakan tersebut. Iya, terjadi perzinaan. Dan Rasul itu sempat memutuskan hukuman rajam pada seorang wanita. Tayyib. Barakallahu fikum. Kemudian juga terjadi di zaman beliau ada seorang pemuda yang minta izin kepada Rasul untuk berzina. Ya Rasulullah, idzan li bizina. Barakallahu fikum. Ya. Istilahnya antum minta izin sama Ustaz Agus, "Ustaz, idzan li bizina." Wah. Kira-kira gimana Ustaz Agus? Barakallahu fikum. Baik. Namun Rasul menyikapi pemuda tadi dengan apa? Dengan bijaksana. Pahamkan ya? Tidak langsung dikaplok sama Rasul, tapi digambarkan oleh Rasul bahwasanya perbuatan yang dia minta tadi adalah perbuatan yang sangat kecil. Pernah juga terjadi di zaman Rasul seorang pemuda mencium seorang cewek. Ada terjadi barakallahu fikum, ya. Dia lapor kepada Rasul. Khilaf dia. Baik. Terjadi hubungan gelap dia dengan seorang wanita sampai pada tingkatan dia mencium cewek tersebut. Barakallahu fikum. Dan dia menyesal, ya, dengan tindakan tadi. Barakallahu fikum. Maka Rasul mengarahkan, ya, pemuda tersebut barakallahu fikum untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggantinya dengan amalan-amalan ketaatan. Paham ya? Baik. Jadi dilihat keadaannya. Ada salam dari Ustadz Hasan Kendari untuk segenap asatidah dan santri-santri Kendari, Ustadz Abu Ukasyah Khalid, ya, kepada seluruh asatidah, pengurus dan santri. Ya, alhamdulillah ya, kalau yang atas tadi cuma santri Kendari saja yang dapat, yang lain enggak dapat. Barakallahu fikum. Tapi yang Ustadz Abu Ukasyah itu seluruh asatidah, pengurus dan santri dapat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, bagaimana menasihati orang tua dengan cara yang lembut, yang berkata dengan tegas untuk mencukur jenggot. Barakallahu fikum. Cukuro jenggotmu, gitu ya. Ayo, cepat cukur jenggotmu. Barakallahu fikum. Ya, dinasihati, ya, atau di... Barakallahu fikum, yang pertama ditanggapi dengan tanggapan yang lembut, gitu ya. Barakallahu fikum. Tanggapan yang halus. Selama kita mengetahui ucapan itu timbul dari kejahilan orang tua kita. Barakallahu fikum. Tayyib. Bukan timbul dari tayyib i'tiqad yang fasid pada hatinya. Iya, dinasihati dengan cara yang lembut dan halus. Ya, masing-masing kita mengetahui karakter orang tua kita. Barakallahu fikum. Iya. Ada yang karakternya itu temperamen orang tuanya. Ada juga orang tuanya itu yang karakternya gampang untuk menerima dan berdialog dengan anak-anaknya, berdiskusi. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga dilihat keadaan orang tua masing-masing. Kalau Anda mengetahui orang tua Anda adalah orang tua yang temperamen, ya, paling tidak suka, barakallahu fikum, kalau ucapannya itu dibantah, paham ya? Tayyib, maka dalam mensikapinya pun kita barakallahu fikum dengan hikmah, ya, tayyib, tidak dengan cara frontal, barakallahu fikum, membantah ucapannya. Tapi barakallahu fikum, kita menasihati dia melalui orang lain. Iya, barakallahu fikum. Mungkin melalui ibu kita atau mungkin melalui paman kita, ya, orang-orang yang mungkin selevel dengan orang tua kita tadi atau di atasnya, ya, yang kita anggap orang ini lebih akal, ya, lebih bijak, barakallahu fikum, orangnya itu lebih adem, ya, tidak emosian. Nah, kita berbicara lewat orang tadi, paham ya? Kita berbicara dengan secara ilmiah, menjelaskan alasan kita dan argumen kita kenapa kita memelihara jenggot kita, barakallahu fikum. Dan juga kita harus berupaya menjelaskan kepada mereka bahwasannya, barakallahu fikum, keberadaan kita yang menggunakan jenggot itu tidak sama dengan, barakallahu fikum, kelompok-kelompok yang lainnya. Dan itu yang dikhawatirkan oleh mereka. Ya. Ketika mereka melihat seorang yang berjenggot, mereka langsung memiliki, barakallahu fikum, kesan negatif. Ya. Menganggap orang berjenggot itu adalah gengnya teroris. Barakallahu fikum. Itu juga harus dijelaskan kepada mereka. Barakallahu fikum. Namun kalau orang tua kita adalah orang tua yang walhamdulillah, ya, enak untuk diajak diskusi, enak untuk diajak bicara, atau bahkan gampang bagi kita untuk mengarahkannya, ya, kita ngomong saja langsung dengan orang tua tadi. Barakallahu fikum. Tayyib, alasan kita kenapa kita memelihara yang namanya jenggot. Wallahu ta'ala alam bisawab, nantafi bihadil qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.